Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Intahina min al-qaddimah. Setelah kita selesaikan dari mukaddimah, kita masuk pada pembahasan inti dalam kitab ini, yaitu membahas tentang asma wa sifat. Sehingga dalam bab ini dimuat oleh Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala tentang zikru ba'di ayati sifat. Beliau akan menyebutkan sebagian ayat-ayat yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, famimma ja'a min ayati sifati qawlullahi azza wa jal, wa yibqa wajhu rabbik. Dalam cetakan yang lain, min ayat sifat yaqulu Allah azza wa jal, min sifat fil kitab, tercetak seperti itu. Qawluhu rahimallahu ta'ala, perkataan beliau, famimma, termasuk dari apa yang datang dari ayat-ayat sifat, dari ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebagiannya saja, atau beliau sajikan kepada kita secara ringkas dari ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sebutkan fa mimma, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya faidah min tufidul ba'd, memberikan faidah sebagian, artinya dari sekian yang datang dalam bab sifat-sifat Allah SWT, ayat-ayat yang berkenaan tentang itu, diantaranya, kata beliau, ala wajhin iktisar, dengan ringkas, yang Allah firmankan di surat Ar-Rahman ayat yang ke-27, wa yabqa wajhu rabbik, mengandung sifat apa dalam ayat ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sifatul wajhi, sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusafu bil wajhi, disifati dengan wajah. Disifati dengan wajah, dan yang akan kekal itu wajah Rabbmu, yang akan kekal itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya wajahnya saja, tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu man 'alaiha fan, seluruh apa yang ada di muka bumi semuanya akan fana, akan hancur, akan binasa. Dan yang kekal yaitu wajah Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarih Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh pensyarah Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, as-sifatu allati dhakaraha al-muallifu min sifatillahi ta'ala, sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis rahimallahu ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dzakara al-muallif rahimallahu min sifatillahi as-sifatil atiyata, menyebutkan muallif Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala dari sekian sifat-sifat Allah SWT, yaitu sifat-sifat berikut ini. Tidak semuanya, itu tidak banyak yang beliau sebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT, karena beliau di sini sebutkan dengan cara ringkas. Ya. Ala wajhin iqtisar, secara ringkas saja. Sehingga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahutaala, penulis di sini, pengarang menyebutkan sekian dari sifat-sifat Allah SWT berikut ini. Wa sanatakallamu 'alaiha bi tartibil mu'allif, dan kita akan membahasnya, berbicara tentangnya sesuai dengan tertib urutan yang didatangkan oleh muallif, ya, sesuai dengan urutan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala Ibnu Qudamah dalam kitabnya, sehingga dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sesuai dengan urutan-urutan tersebut. Tidak ngacak istilahnya. As-sifatul ula, maka sifat yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, al-wajhu. Allah SWT disifati dengan wajah. Maka wajah di sini, ikhwati fillah rahiman ya rahimakumullah, al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab wa sunnati wa ijma'is salafi. Allah tersifat dengan sifat wajah, yang sifat wajah ini thabit lillah, sesuatu ketetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dalil yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah dan juga ijma' salaf. Sebagaimana yang kita lalui di malam kemarin, maksudnya al-fiqhu qaulullahi wa qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu in sahha al-ijma'u fajtahid bihi. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tersifat dengan sifat wajah, ada dalam Al-Quran, sunnah dan juga ijma' salaf. Yang menunjukkan dalam Al-Quran, qala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT tersifat dengan sifat wajah. Tentunya dalam ayat-ayat yang lain, fa inna matawallu fa thamma wajhullah, kemana saja engkau berpaling menghadap, maka di sana wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah, demikian pula Allah SWT sebutkan tentang orang yang mengharapkan sedekahnya, amalannya karena Allah SWT, ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihah. Tayyib. Dan ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan tentang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dengan ayat satu ini pula, ya, telah cukup. Demikian pula waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan li Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha. Muttafaqun 'alaih. Rasul katakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya engkau tidaklah engkau nafkahkan harta engkau yang nafkah tersebut engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan dibalas dengan nafkah tersebut. Jika hal itu dimaukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Ini sebagai salah satu hadis yang menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat wajah. Dan tentunya wajah di sini wajhun haqiqatan, ya. Wajah hakikat. Demikian pula wa ajma'a as-salafu ala itsbati al-wajhi lillahi ta'ala. Sepakat salafus salih, para sahabat dan yang setelahnya dari ulama al-mutaqaddimin, ketetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu itsbatuhu, maka wajib untuk menetapkan sifat wajah ini lahu bagi Allah Subhanahu wa taala biduni tahrifin, tanpa kita memalingkan maknanya dari makna yang benar kepada makna yang salah, tahrif. Wala ta'tilin, dan juga tanpa kita menolaknya, menafikannya. Tahrif dengan seseorang terjatuh pada makna yang keliru, yang salah, dengan dia makna wajah dalam ayat ini, yaitu maknanya adalah thawab umpamanya, maknanya pahala. Maka ini terjatuh ke dalam tahrif. Dan tahrif min adatil yahud, merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Yuharifunal kalima amma wadihi, orang-orang Yahudi ini merubah kalimat dari tempat-tempatnya, merubah satu makna kepada makna yang lain. Maka tahrif ini dinamakan oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, sebagai ta'wil. Karena mereka tahu tahrif ini kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, sehingga mereka rubah dengan kata ta'wil. Demikian pula tanpa kita menta'wil, menolaknya. Oh tidak, Allah SWT tidak mungkin disifat dengan sifat wajah. Kenapa? Karena kalau Allah disifat dengan sifat wajah, berarti sama dengan makhluknya memiliki wajah, ya. Karena orang-orang mu'attilah, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan mereka, tujuan mereka, mereka itu mensucikan Allah, tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ini keliru. Ya, kalau menyisihi zahir ayat yang sudah kita bahas. Ya. Yang sudah kita bahas di kaidah yang terakhir sebelum masuk kepada pembahasan kitab ini, muqaddimah kitab ini disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Antum pegang tiga bantahan ketika ada orang-orang yang terjatuh pada tahrif, kepada ta'til, takyif, tamthil. Bantahan yang pertama apa? Apa bantahan yang pertama? Ketika ada sekelompok kaum muslimin yang terjatuh pada tahrif, merubah maknanya kepada makna yang keliru, yang batil, atau menolaknya mentah-mentah. La, Allah SWT tidak disifat sifat wajah. Tapi wajah kata mereka Dzul Jalali wal Ikram. Subhanallah. Di sana ada orang-orang ingkar sunnah yang mereka menafsirkan Quran dengan Quran. Qadar Allah, kita kemarin di Tambun ada satu tokoh ingkar sunnah yang ditanamkan oleh gurunya menafsirkan Quran dengan Quran, tidak dengan sunnah, sehingga semua tafsir Al-Quran dikaitkan dengan ayat yang lain, ya. Seperti Ar-Rahman ditafsirkan apa? Ar-Rahman bukan Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, tapi Ar-Rahman ditafsirkan dengan Allama Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Tafsiran-tafsiran yang keliru, yang mereka katakan tafsiran ini tafsir Quran bil Quran, tidak terima untuk dikatakan tafsir bil ra'i, tafsir dengan pendapat masing-masing. Tanya. Bahkan apa? Mentalbis kepada madhabnya bahwasanya ini adalah bukan tafsir birra'i. Demikian pula mentalbis kepada madhabnya bahwasanya kami mengecam ilmu mantik, ilmu kalam, padahal itu adalah bagian daripada ilmu mantik, ilmu kalam. Alhamdulillah, Allah SWT berikan hidayah beliau untuk mengenal ilmu salaf, ya, sudah bercokol dan mengakui berapa banyak manusia yang disesatkan dengan penafsirannya. Tanya. Ya, maka jikalau di sini wajah ditafsirkan pula dengan ayat, apa wajahu di sini? Dzul jalali wal ikram. Tetapi yang bingung kata mereka sampai sekarang ini menafsirkan Ar-Rahim. Apa tafsir Ar-Rahim? Mereka sendiri kebingungan. Ya, ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman ada katanya. Di surat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ditafsirkan dengan ayat yang mana? Tanya. Terjadi qaliq, kebingungan di sisi mereka pula. Karena tafsir dengan ra'i, dengan akal. Bantahan yang pertama, ikhwah, yang sudah kita lalui pada kaidah yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahutaala sebelum muqaddimah musannif, yaitu apa yang kau katakan, khilaf zahirin nusus, menyelisihi zahir nas. Anda mengatakan makna seperti ini, ya, anda menolak makna wajah, maka ini adalah khilaf zahir nas. Karena zahir nas al-wajah, al-wajah ma'ruf indil Arab zahirnya. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, khilaf makana alihi as-salaf, apa yang kau katakan, apa yang kau tarak menyelisihi manhaj as-salaf. Rasul SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang terakhir. Yang ketiga, hatu ala sidqi qawlik, datangkan atas kebenaran perkataan kau, pendapat engkau, yang kau mengatakan mana wajah atau mana wajah adalah tawab. Atau datangkan dalil yang sahih bahwasanya engkau menolak wajah, Allah tidak tersifat dengan wajah. Ini tiga bantahan yang harus antum ingat ketika ada seorang yang terjatuh dalam tahrif ataupun ta'tid. Wala takyifin, dan tidak boleh pula seseorang terjatuh ke dalam takyif dalam menetapkan sifat Allah SWT di antaranya wajah di sini. Itu menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini. Takyif menyerupakan sesuatu dengan yang tidak ada di alam ini. Itu menghayal saja. Yang takyif itu menghayal, menyerupakan sesuatu dengan khayalan, tidak ada bentuk nyatanya. Takyif berbeda dengan tamtsil. Wala tamtsil, maka tidak boleh tamtsil pula. Itu menyerupakan sesuatu dengan yang ada di alam ini, ya, menyerupakan Allah SWT. Kalau begitu Allah seperti makhluknya, memiliki wajah, ya. Maka baik itu takyif, menyerupakan sesuatu dari sifat Allah SWT dengan yang tidak ada di alam ini, ataupun menyerupakan dengan yang ada di alam ini, semuanya mamnu', terlarang, tidak boleh. Tayyib. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billahi jalla la. Maka wajah di sini adalah wajah hakiki, wajah yang sebenarnya. Ya, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar seseorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kaum mukminin mereka akan mendapatkan tambahan nikmat itu melihat wajah Allah SWT. Alladzina ahsanul husna waziyadah, bagi orang-orang yang dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula dan juga ziyadah, kata Allah, akan mendapatkan tambahan. Maka tambahan di sini, ziyadah di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat seorang mukmin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang dikala itu la tudamuna fi ru'yatihi, seseorang tidak akan berdesak-desakan dengan yang lainnya dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahli jannah ditawarkan untuk diberikan tambahan nikmat, mereka mengatakan alam tadkhulil jannata. Tayyib. Alam tadkhulna al-jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Wabayyadta wujuhana, dan telah engkau putihkan wajah-wajah kami. Ya, mereka menganggap bahwasanya tidak ada lagi tambahan nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan itu. Ternyata tatkala Allah tampakkan wajahnya ke hadapan ahli jannah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, lebih dari apa yang mereka dapatkan ketika itu. Wafakan Allah wa iyyakum ala dzalik. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa qad fasara ahli ta'til bi thawab. Maka ahli ta'til yang mereka menafikan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tafsirkan makna wajah dalam ayat ini ataupun hadis yang semakna dengan hadis ini, makna wajah adalah ats-tsawab, pahala. Maka tentunya ikhwah, yang namanya ats-tsawab adalah makhluk min makhluqillah. Jika Allah Subhanahu wa taala katakan wa yabqa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik, ya, maka yang akan tetap langgeng kekal pahala Rabbmu. Apakah seperti itu mengartikannya, mentafsirkannya? Tanya. Meskipun mungkin ada segi kemiripan dari segi bahasa Arab, tetapi makna di sini tertolak dengan tiga bantahan tadi, menyelisihi zahir nas, menyelisihi apa yang difahami oleh salaf dan salih, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan al-wajhu dalam ayat dan hadis ini bermakna at-tawab. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Antum lihat kembali tadi kaidah yang keempat, tiga bantahan untuk mereka ketika menafsirkan seperti ini. Tanya. Dan ijma ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang penetapan wajah sifat Allah SWT bisa antum dapati dalam kitab-kitab Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah dan kitab Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya dalam kitab Abu al-Hasan yaitu dalam kitabnya Maqalah Al-Islamiyah. Demikian pula kitab Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Kitab At-Tawhid Ibn Khuzaimah, dan juga Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan yang lainnya tentang ijma', penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya faham ya, ini salah satu kekeliruan, kesesatan yang memaknakan makna wajah kepada thawab. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillah rabbil alamin.